ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد. Para ikhwan, para akhwat, dan para pemirsa di rumah yang mantau siaran kita melalui Ahsan TV, insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini tentang efek-efek dosa terhadap umat, terhadap manusia. Betapa dosa, ya ikhwan rahimakumullah, mendatangkan berbagai macam bentuk malapetaka di dunia ini, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada alam semesta. Ikhwani akhwati rahimanillah wa iyyakum ajma'in, adalah Adam alaihi salatu wassalam, bapaknya manusia. Apa yang mengeluarkan Adam daripada surga yang dalamnya terdapat semua kenikmatan? Jawabannya adalah dosa. Fa'asa Adamu Rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Rabbnya dan dia tergelincir. Dan apa yang mengeluarkan iblis dari dalam surga, dari lingkaran para malaikat? Apa yang telah membuat iblis menjadi makhluk yang paling tercela, terhina? Allah rubah bentuknya. Iblis adalah makhluk yang mulia di kalangan malaikat, dan dia adalah makhluk yang lebih senior, bahkan terpuji di kalangan malaikat. Malaikat Allah terpuji karena rajinnya beribadah, taatnya beribadah kepada Allah SWT. Dan dia bersama para malaikat walaupun berbeda unsurnya, jenisnya. Apa yang mengeluarkan iblis daripada lingkaran kemuliaan, kehormatan para malaikat, bahkan dikutuk oleh Allah SWT, dirubah bentuknya menjadi bentuk yang paling jelek dalam wujud ini, dalam alam raya ini? Bahkan apa yang telah menggantikan iblis menjadi makhluk yang mulia menjadi terhina? Apa yang menggantikan lantunan-lantunan iblis berupa tahlil, tasbih, zikir kepada Allah SWT, menggantikan, yakni digantikan dengan berbagai macam laknat, sumpah serapah, tipu daya terhadap Bani Adam, sehingga Allah SWT menjauhkan iblis daripada rahmatnya? Jawabannya adalah dosa. Dan apa yang telah menenggelamkan umat manusia pada masa Nabi Nuh, sehingga seluruh gunung-gunung yang tinggi pun tenggelam? Allah beribu-ribu kali lebih dahsyat dibandingkan tsunami yang pernah menghantam negeri ini, Sendai. Dan wallahi berkali-kali lebih dahsyat dibandingkan tsunami yang telah menghantam negeri kita, Aceh dan sekitarnya. Sehingga seluruh bumi ini tenggelam. Sehingga gunung-gunung pun tenggelam. Apa yang membuat mereka Allah hinakan, tenggelam dengan banjir? Wallahi adalah maksiat. Menentang Rasul mereka Nuh alaihi salatu wassalam. Apa pula ya ikhwan yang menggelantakan negeri kaum Ad? Allah utus kepada mereka angin angin yang menghancurkan negeri mereka. Allah mengutus angin selama 7 hari 8 malam. Sehingga hancur seluruhnya, berantakan negeri mereka. Tercabut rumah-rumah mereka. Tinggallah kampung mereka bagaikan tunggul-tunggul yang telah mati. Sebagaimana Allah tersebutkan dalam kitab yang mulia. Apa yang melantakan negeri mereka, ikhwan? Jawabannya adalah dosa. Apa yang menghancurkan, membinasakan kaum Tsamud? Allah mengutus kepada mereka suara gelegar halilintar yang mencabut nyawa mereka secara keseluruhan. Jawabannya adalah dosa. Apa yang telah membinasakan suara lintar yang Allah timpakan kepada yakni umat yang Allah utus kepada mereka, Sahibu Yasin dalam surat Yasin, adalah hal lintar yang menghancurkan mereka semua disebabkan karena dosa-dosa mereka. Apa ya ikhwan sebab yang membuat binasanya kaum Nabi Lut? Allah perintahkan Jibril alaihissalam mengangkat negeri kaum Lut sehingga tercabut daripada akar bumi ini, dinaikkan ke atas, diangkat sampai ke langit sehingga malaikat-malaikat mendengar suara yakni anjing-anjing mereka dan kokok ayam mereka. Setelah sampai di langit, Allah SWT balikkan, kemudian dijatuhkan ke bumi. Setelah sampai di bumi, Allah hujani dengan batu-batu dari neraka. Jawabannya adalah dosa. Apa yang menenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi? Sehingga hilang semua kekayaan yang dia cari. Hartanya, bendanya, semua, kerabatnya, pengikutnya, tenggelam dalam perut bumi. Apa yang membuat mereka tenggelam? Jawabannya adalah dosa. Maksiat menentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Firaun Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dalam lautan? Dalam lautan merah. Jawabannya adalah dosa. Apa yang telah Allah utus kepada Firaun berbagai macam bala bencana? Fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi' wad dam ayatin mufassalatin. Kami kirimkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya serta kaumnya angin topan. Allah kirimkan kepada mereka hama berupa belalang yang menghabisi semua hasil tanaman mereka. Setelah belalang habis, ganti dengan kutu. Setelah kutu habis, Allah gantikan dengan katak. Setelah katak habis, Allah gantikan dengan darah. Jawabannya adalah dosa. Apa yang telah menghancurkan kaum Nabi Syuaib? Dosa. Wallahi ikhwan, sepanjang zaman dan jika anda perhatikan, dosalah yang membuat binasanya umat. Kalaulah saja bukan karena rahmat Allah kepada umat ini, Allah utus Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya beliau SAW, Allah tabaraka ta'ala berjanji tidak akan pernah menghabisi umat ini. Adapun umat-umat sebelum kita, ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka, hancurkan mereka, binasakan mereka tatkala mereka menentang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, pada perang Uhud, apa yang membuat kaum muslimin dikalahkan? Jawabannya adalah dosa. Tatkala Rasulullah SAW telah pesankan kepada pasukan pemanah ketika mereka di atas gunung kecil, jangan pernah tinggalkan gunung ini apapun yang terjadi dengan kami, sekalipun burung-burung bangkai yang matuk kepala kami, jangan turun sampai ada perintah. Awal peperangan, ikhwan, Allah berjanji akan menurunkan malaikat-malaikatnya dan telah Allah turunkan malaikat-malaikatnya. 700 kaum muslimin menghadapi 3.000 pasukan orang-orang kufar. Beradulah dua pasukan, ikhwan. Yang satu mereka dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Yang satu dalam menentang kalimat Allah SWT. Khasmani takhasamu. Dua kelompok ini semuanya berperang. Sebagian menginginkan Allah dan negeri akhirat. Sebagian menginginkan dunia. Allah SWT menangkan kaum muslimin di alu perangan. Sehingga lari orang-orang kufar tunggang langgang. Mereka teringat kembali kepada peristiwa Badar. Bagaimana mereka dibinasakan kaum muslimin. Bagaimana mereka lari tunggang langgang. Kembali mereka mengulangi kesalahan mereka. Lari tunggang langgang. Sampai-sampai mereka tinggalkan harta benda mereka. Sampai-sampai para sahabat melihat bagaimana perempuan-perempuan mereka meninggalkan tenda-tenda. Kemenangan di tangan. Ketika itu melihat pasukan di atas gunung, pasukan pemana, bagaimana harta-harta benda mereka ditinggalkan pemiliknya. Mereka tunggang-langgang lari, bercerai-berai. Berkatalah mereka yang di atas, al-ghanimah, al-ghanimah. Al-ghanimah, al-ghanimah. Yang artinya adalah harta rampasan perang, harta rampasan perang. Mereka ingin turun. Pemimpin mereka melarang dan mereka janji Rasulullah SAW. Dan mereka mengatakan tidak, perkara telah usai, peperangan telah selesai. Mari kita ambil. Subhanallah. Mereka pun turun di ikhwan. Mereka lalai. Dan mereka menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Maka mereka berebut mengumpulkan harta-harta benda yang ditinggalkan oleh orang kufar Quraisy. Khalid bin Walid melihat bagaimana mereka lalai. Sementara mereka lah yang menjadi sandaran kaum muslimin yang menghalangi punggung-punggung kaum muslimin dari arah belakang. Dan ketika itu Khalid dalam keadaan kafir. Maka Khalid memutar dari belakang gunung. Tanpa mereka sadari tiba-tiba ya ikhwan, ya khawat. Mereka diserang dari arah belakang mereka. Oleh pasukan berkuda. Dengan 200 orang pasukan berkuda. Di bawah bin Khalid bin Walid. Padahal jumlah mereka hanya sekitar 700 orang saja ikhwan. Maka cerai-berai lah ketika itu. Kaum muslimin. Musuh-musuh yang telah berlari meninggalkan medan peperangan mereka kembali. Terjepitlah kaum muslimin dari dua arah. Subhanallah. Dalam kondisi kalut. Dalam kondisi kalut ikhwan. Sehingga bahkan ada yang terbunuh. Bapaknya Jabir bin Abdullah Abdullah terbunuh oleh salah seorang sahabat. Karena enggak tahu dari kemana harus diarahkan pedangnya. Jabir bin Abdullah terbunuh. Bapaknya Jabir Abdullah terbunuh. Di tangan kaum muslimin. Menunjukkan kepada kita kacau balonnya suasana. Dan keadaan. Sehingga kaum muslimin lari tunggang-langgang. Mereka lari tunggang-langgang meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya berapa gelintir sahabat-sahabat Rasulullah yang senior. Yang senantiasa mengiringi Rasulullah SAW. Subhanallah. Terbunuh banyak kaum muslimin. Bahkan diisukan Rasulullah SAW telah terbunuh. Rasulullah mundur ke arah belakang gunung Uhud. Subhanallah. Sampai akhir kisah, ya ikhwan. Apa yang membuat mereka dikalahkan? Jawabannya adalah dosa. Subhanallah. Petaka wallahi. Dosa melahirkan berbagai macam bentuk malapetaka. Abu Darda, sahabat Nabi SAW, ketika mereka berhasil menaklukkan Siprus, Turki, dikalahkan orang-orang Romawi, dikalahkan oleh kaum muslimin, dikalahkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Setelah menang, maka ketika itu datanglah salah seorang Abdurrahman bin Jubair bin Nafid melihatkan bahwasanya tatkala ditaklukkan negeri Kubrus, maka menangislah ketika itu. Subhanallah. Penduduk Kubrus bercerai-berai mereka. Anak terpisah daripada ibunya, daripada ayahnya, bercerai-berai. Mereka saling tangis menangisi dalam keadaan terhina. Maka ketika itu Jubair bin Nafid melihat Abu Darda radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu arda menangis. Menangis memperhatikan bagaimana bercerai-berainya musuh. Subhanallah. Bertanyalah dia kepada Abu Darda. Waiha ya Abu Darda, ma yubkika fi yawmin a'azza Allah fi al-Islam wa ahlihi. Wahai Abu Darda, apa yang membuat Anda menangis pada saat Allah muliakan Islam? Allah muliakan kaum muslimin. Allah taklukkan negeri kufar. Apa yang membuat Anda menangis? Berkata Abu Darda, waihak, ya Jubair. ma ahwanal khalq ala Allah. Wahai Jubair, aku menangis prihatin, alangkah lemahnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza adau amrahu, tatkala mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Bainama ummatun hiya qahirah zahiratun lahumul mulku taraku amrallah fasaru ila ma tara. Waihaka ya Jubair, aku prihatin wahai Jubair melihat kondisi mereka. Dahulu mereka adalah merupakan suatu negeri besar, memiliki kekerajaan dan kekuasaan yang besar. Tatkala mereka menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, engkau lihat bagaimana mereka prihatinnya, bercerai-berai mereka, hancur sehancur-hancurnya mereka. Allahu Akbar. Abu Dzar menangis. Lihatlah bagaimana kemaksiatan yang mereka perbuat menentang Allah. Allah Subhanahu wa taala taklukkan negeri kufar karena kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ali bin Ja'din, Syu'bah memintakan kepada kami daripada Amr bin Murrah, dia berkata, sami'tu Abu al-Bakhtari yaqulu, aku pernah mendengar Abu al-Bakhtari berkata, akhbarani man sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar salah seorang yang pernah mendengar dari Nabi SAW berkata, lan yahlakan nas hatta yu'dharu, lan yuhlakan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah binasakan suatu umat sampai Allah memberikan kepada mereka uzur, sampai Allah mengutus kepada mereka nabi, membawa kepada mereka kabar berita, menegakkan kepada mereka hujjah. Tatkala mereka enggan menerima hujjah tersebut, menerima risalah telah sampai kepada mereka uzur dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Allah tabaraka ta'ala akan mengazab mereka. Subhanallah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, idza dha'aratil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indihi. Andai kata umatku dalam mereka telah tersebar berbagai macam bentuk kemaksiatan, maka Allah pasti akan menurunkan kepada mereka musibah secara merata, akan menimpa mereka semua. Kata Rasulullah, jika umatku telah berbuat maksiat dan merajalela kemaksiatan di mana-mana, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan azabnya untuk mereka secara umum, semuanya terkena. Faqultu, berkata Ummu Salamah, aku pun bertanya, ya Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun. Wahai Rasulullah, bukankah pada masa itu di antara mereka juga ada orang-orang yang saleh? Bertanya Ummu Salamah, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa Allah timpakan kepada mereka azab secara merata padahal di sana ada orang-orang saleh? Qala bala. Qultu, fa kaifa yasna'u bi ulaik? Kata Rasulullah, ya, Allah hancurkan mereka walaupun di sana ada orang-orang saleh. Maka bertanya Ummu Salamah, bagaimana Allah akan buat dengan mereka pada hari kiamat? Qala yusibuhum ma asaban nas thumma yasiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Berkata Rasulullah, mereka akan terkena azab sebagaimana manusia lainnya. Ya ikhwan, badai tsunami di negeri kita, semua hancur. Orang saleh, yang tidak saleh, anak-anak, orang tua, wanita, semuanya habis tanpa pandang bulu. Subhanallah. Apa salahnya anak-anak ikhwan? Hatta anak-anak orang kufar, apa salah mereka? Semuanya Allah hancurkan sebagai peringatan bagi manusia. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang-orang saleh tersebut walaupun mereka semua binasa dengan azab, kelak Allah SWT akan bangkitkan mereka dan Allah SWT akan ampunkan mereka kelak di hari kiamat. Ikhwan, pernah salah seorang istri Rasulullah bertanya, anuhlaku wa fina salihun. Apakah kami ya Rasulullah akan Allah binasakan sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang saleh? Berkata Rasulullah, ya idza kathural khabath. Ya, jika telah terlampau banyak sekali kejelekan, ikhwan. Berarti andai kata masih didominasi dengan kebaikan, Allah akan tahan azab. Tatkala didominasi dengan kejelekan, ketika itu Allah akan turunkan azab. Lihatlah ikhwan bagaimana Allah menimpakan bencana kepada negeri-negeri kufar. Dengan azab Allah SWT. Dalam Mus'ab bin Ahmad rahimahullah. Dalam marasil Hasan al-Basri dari Nabi SAW disebutkan, لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمال قراءها أمراءها أمراءها. Secara mursal disebutkan al-Hasan al-Basri dari Rasulullah SAW, umat ini akan terus menerus dalam penjagaan Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Taala, selama para qari'-qari'nya tidak menjilat kepada para penguasa-penguasanya. Selama para ulamanya tidak menjilat kepada penguasa-penguasanya, Allah akan jaga umat ini. Kemudian, وَمَا لَمْ يَتْرُكْ سُلْحَاءُهَا فُجَّارُهَا. Selama orang-orang saleh tidak membiarkan orang-orang fasik berbuat kefasikan, Allah akan jaga umat ini selama orang-orang saleh menegakkan nahi mungkar, mencegah kefasikan, mencegah kemungkaran. وَمَا لَمْ يُهِنْ خِيَارُهَا وَلَمْ يُهِنْ خِيَارُهَا أَشْرَارُهَا. Selama orang-orang yang kecil yang jahat tidak menghinakan orang-orang yang baik. فَإِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ. Tatkala hal ini terjadi, ikhwan rahimakumullah, tatkala para qari menjilat kepada penguasa, tatkala orang-orang saleh meninggalkan orang-orang fasik dan tidak menasihati mereka, tatkala orang-orang yang kecil menyakiti para orang-orang saleh, ketika itu kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, rafa'allahu yadahu anhum, Allah akan lepas tangan daripada mereka. Thumma sallatu alaihim jababiratahum, kemudian Allah akan timpakan kepada mereka berupa musibah, ujian, di mana Allah SWT akan pilihkan untuk mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Fasamuhum su'al azab. Maka pemimpin tersebut akan menyiksa mereka sedahsyat-dahsyatnya. Thumma darabahumullahu bilfaqati walfaqri. Kemudian pasti Allah akan timpakan kepada mereka kelaparan dan kefakiran. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan, pemimpin-pemimpin zalim yang memimpin suatu negeri itu karena apa? Karena dosa masyarakatnya. Maka islah, perbaikan dalam agama kita bukan dari atas, bukan dari pemimpin Allah, dari bawah. Jika anda ingin lahir seorang pemimpin yang baik, perbaiki masyarakatnya. Karena pemimpin daripada masyarakat, dari bawah. Bukan dari langit dia turun. Subhanallah. Bahkan ya ikhwan rahimakumullah, terkadang rezeki yang akan kita peroleh Allah halangi karena kemaksiatan yang kita buat. Bersabda Rasulullah SAW dalam hadis Thauban, dalam Mus'ab bin Ahmad, "Inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu bidhanbi yusibuh." Sesungguhnya seseorang terkadang Allah haramkan rezeki disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Allah musta'an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushaku an tatada'a 'alaykum al-umam min kulli ufuqin." Hampir-hampir datang masanya setiap umat akan datang menghampiri kalian dari semua penjuru. "Kama tada'a al-akalatu 'ala qas'atiha." Sebagaimana rayap-rayap yang datang menggerogoti dari semua penjuru makanannya, kayu atau tongkat, atau sebagaimana orang-orang kelaparan yang mereka sedang menghadapi jamuan makan yang akan mereka makan. Begitu adalah perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada para sahabat. Bagaimana umat kita ini akan dikerumuni oleh semua umat dari semua penjuru. Bagaimana seluruh orang-orang kufar berebut memperebutkan negeri-negeri kaum muslimin. Negeri-negeri kaum muslimin bagaikan hidangan yang mewah dan lezat citranya. Ikhwan, sebagian daripada ulama mengambil kesimpulan daripada hadis ini bahwasanya negeri kaum muslimin adalah negeri yang subur, makmur. Di bawahnya terkandung berbagai macam bentuk kekayaan alam. Tapi kekayaan alam ini, ikhwan, tidak ada manfaat untuk mereka. Karena kekayaan alam mereka lah semua orang-orang kufar memperebutkan negeri-negeri kaum muslimin. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, amin qillatin minna yawma idzin?" Kami menjadi kerubutan orang-orang kufar dari semua penjuru, apakah karena jumlah kami yang sedikit ketika itu ya Rasulullah? Ikhwan, katakan kepada saya, darah mana yang paling murah seluruh dunia? Jawabannya adalah darah kaum muslimin. Tidak ada maknanya, ikhwan. Di Irak, subhanallah. Di Palestina, subhanallah. Di semua belahan dunia manapun, darah kaum muslimin adalah darah yang paling murah. Yang paling murah, tidak ada harganya. Di mata musuh-musuh Islam. Allahu Akbar. Anda melihatlah di mana-mana, Myanmar, Thailand, di seluruh dunia, darah kaum muslimin lebih hina daripada darah nyamuk. Allah musta'an. Yang namanya hak asasi manusia, ikhwan, itu hanyalah merupakan senjata milik orang-orang kufar. Tidak berlaku terhadap kaum muslimin. La haula wa la quwata illa billah. Antum lihat alangkah kayanya sumber daya kaum muslimin. Siapa yang menikmatinya? Siapa yang menentukannya? Orang-orang kufar. Ini semua karena musibah dosa yang kita perbuat. Berkata Rasulullah SAW, ketika ditanyakan, apakah jumlah kita karena minor ya Rasulullah? Sedikit jumlah kita. Berkata Rasulullah, antum yawma idzin katsirun. Kalian pada saat itu adalah mayoritas jumlah kalian. Banyak jumlah kalian. Alangkah banyaknya jumlah kaum muslimin. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli. Namun jumlah kalian yang mayoritas adalah jumlah yang tidak bermakna. Bagikan buih-buih yang diterpa banjir. Ikhwan, perhatikan banjir jika datang. Di atasnya buih-buih banyak. Buih di bawah atau di atas? Jawab, di atas. Tidak menjejak ke bawah. Buih diombang-ambingkan oleh ombak. Dan buih biasanya kebanyakan mengumpulkan kotoran-kotoran sampah-sampah di atas. Ya enggak? Begitulah nasib kaum muslimin. Mereka adalah umat yang buih. Yang bagaikan buih. Subhanallah. Terombang-ambing. Dipermainkan oleh bangsa-bangsa dunia. Subhanallah. Mereka buih. Dan ini menunjukkan kepada kita, ikhwan. Buih ini adalah yang mengumpulkan segala macam kotoran-kotoran di atas. Menunjukkan kepada kita bahwa kaum muslimin dipenuhi oleh kotoran-kotoran yang bukan daripada Islam, yang mereka anggap bagian daripada Islam. Subhanallah. Menunjukkan kepada kita, buih ini mengumpulkan kotoran-kotoran. Maknanya adalah kaum muslimin banyak dalam yakni tubuh kaum muslimin kotoran-kotoran berupa kotoran akidah. Dalam akidah mereka salah, dalam akidah yang benar. Kotoran-kotoran dalam berbagai macam bentuk syubhat. Akhirnya mereka menjadi umat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah SAW, tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, akan dicabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Padahal ikhwan, Rasulullah mengatakan, nusirtu masirata syahri. Berkata Rasulullah, aku akan ditolak Allah dengan rasa takut ya Allah Subhanahu wa taala sebarkan di hati musuh-musuh Islam selama perjalanan satu bulan. Maknanya satu bulan Rasulullah belum keluar. Perjalanan satu bulan terdengar oleh musuh-musuh Islam, mereka telah gentar mendengarkan kedatangan Rasulullah SAW. Tatkala mereka di atas sunnah. Tatkala umat ini meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, jangankan kita ikhwan, sahabat, di sana ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, mereka tinggalkan satu perintah Nabi, mereka semuanya binasa. Mereka dikalahkan ketika peristiwa perang Uhud. Subhanallah. 70 orang sahabat terbunuh. Padahal ada Nabi. Padahal ada Nabi, ada Abu Bakar, ada siapa? Ada Umar. Subhanallah. Ada Talha, ada Zubair. Allah binasakan sebagian besar sahabat Nabi yang senior-senior. 70 orang terbunuh. Khiyaruhum. Hamzah diantaranya. Gara-gara satu pelanggaran. Dan antum lihat bagaimana masyarakat kaum muslimin di seluruh dunia Islam melanggar bukan satu larangan Rasulullah. Ratusan mungkin ribuan sunnah-sunnah Rasulullah yang mereka langgar. Akidah mereka bukan akidah Rasulullah. Ibadah mereka bukan ibadah Rasulullah. Muamalah mereka bukan muamalah Rasulullah. Akhlak mereka bukan akhlak Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin umat ini akan Allah menangkan? Sementara umat ini bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ikhwan oleh Abdul Malik Ramadan al-Jazairi dalam kitabnya Madarikun Nazar, kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalahkan kaum muslimin pada peperangan di Baghdad, di negeri Syam. Tatkala orang-orang Tatar menghabisi kaum muslimin. Disebutkan dalam kisah tersebut bahwasanya tatkala Tatar datang memerangi kaum muslimin, berlomba-lomba kaum muslimin mencari kuburan-kuburan yang mereka keramatkan. Sampai-sampai penyair pada masa itu membuat syair yang bunyinya adalah ya khaifan minat tatar ludhu biqabri Abi Amr. Wahai orang-orang yang takut daripada Tatar, berlindunglah kepada kuburan Abi Amr. Karena itu ikhwan, Ibnu Taimiyah meyakini tidak akan mungkin dimenangkan Allah kaum muslimin yang berperang melawan musuh-musuh Islam sementara mereka bukan bergantung kepada Allah, dalam mereka banyak kesyirikan, merajalela kesyirikan. Disebutkan ikhwan bagaimana Ibnu Taimiyah berusaha mengobati umat Islam ketika itu yang mereka dalam kondisi sekarat, akidahnya sekarat, diperbaiki akidah. Ibnu Taimiyah menyebarkan akidah yang benar kepada kaum muslimin sampai ketika telah tersebar akidah, telah kuat kaum muslimin akidahnya, maka berjanjilah Ibnu Taimiyah kepada penguasa ketika itu, mari kita perangi mereka dan insya Allah kita pasti menang. Berkata murid-muridnya, ya Ibnu Taimiyah, insya Allah tahqiqan atau ta'liqan, insya Allah hanyalah merupakan harapan-harapan saja atau pasti terwujud. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, insya Allah tahqiqan la ta'liqan, insya Allah yang pasti terwujud, tidak akan mungkin hanyalah harapan-harapan belaka, pasti terwujud. Subhanallah. Bertemu dua pasukan ikhwan antara kaum muslimin dan orang-orang Tatar. Hancur Tatar sehancur-hancurnya. Dan itu ikhwan terjadi ketika kaum muslimin menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita menang melawan orang-orang kufar bergantungnya kepada kuburan, bergantung kepada batu-batu besar, bergantung kepada wali-wali dan seterusnya. Subhanallah. Berkata Rasulullah SAW, tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, akan dicabut rasa takut musuh dari dada-dada mereka terhadap kalian, wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, akan diletakkan dalam hati kalian penyakit yang namanya wahan. Penyakit apa namanya ikhwan? Wahan. Mereka bertanya, wa mal wahnu, apa itu penyakit wahan yang anda maksudkan dari Rasulullah? Qala hubbul hayati wa karahatul maut. Penyakit wahan adalah hubbul hayat, cinta kehidupan, cinta dunia dan takut mati. Ikhwan, orang yang cinta dunia pasti takut. Sebagaimana saya sebutkan kepada antum, bilang sama orang Jepang banyak-banyak. Ya? Ya akhi, dah siapkan kuburan belum? Seketika akan hilang semua kenikmatan hidupnya. Haula wala quwwata illa billah. Orang yang cinta dunia pasti takut mati. Ternyata inilah sebab kemaksiatan kaum muslimin yang Allah membuat mereka dihinakan di semua penjuru. Apa itu sebabnya? Hubbud dunia, cinta dunia. Tandanya apa cinta dunia? Enggak peduli akhirat. Enggak peduli salat. Jika dikumpulkan semua kaum muslimin, coba antum silahkan hitung berapa persenkah mereka salat di seluruh penjuru dunia. Subhanallah. Indonesia, di Malaysia, di mana-mana, kumpulkan semua kaum muslimin, lihat berapa banyak yang mereka konsekuen salat lima waktu. Subhanallah. Padahal di antara syarat-syarat Allah akan menangkan suatu negeri adalah alladzina in makkannahum fil ardi, mereka adalah orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka kekuasaan di bumi, aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Inilah dia kunci-kunci kejayaan suatu umat. Tatkala mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sementara ikhwan, salat telah hilang daripada sebagian besar kaum muslimin. Subhanallah. Abu Darda suatu ketika dia datang kepada Ummu Darda. Dia katakan, seandainya Rasulullah sekarang hidup kembali, dia lihat apa-apa yang diperbuat oleh kaum muslimin sekarang ini, kata Abu Darda, pasti Rasulullah akan mengingkari semua yang dibuat oleh mereka kecuali salat. Itu pun telah mereka sia-siakan. Subhanallah. Kata Abu Darda, seandainya Rasulullah hidup kembali melihat apa yang dibuat sekarang oleh orang-orang pada zaman Abu Darda, yang mereka menganggap mereka mengamalkan Islam. Subhanallah. Ya. Seandainya Rasulullah kembali hidup dan melihat apa yang mereka buat, Rasulullah enggak kenal Islam yang mereka amalkan kecuali apa? Kecuali salat. Walaqad dayya'tumuha. Dan kalian pun telah menyia-nyiakannya, menunda-nundanya, mengakhirkannya. Bagaimana jika Abu Darda hidup sekarang, ikhwan? Tentu lebih dahsyat keadaannya. Subhanallah. Padahal Abu Darda begitu dekat dengan masa kenabian. Setelah wafatnya Rasulullah, setelah munculnya fitnah, telah jauh makin daripada kebenaran. Apalagi sekarang, subhanallah. Jadi ikhwan, penyakit inilah, kemaksiatan hubbud dunia, karahatul maut, yang membuat umat ini dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ya rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Suatu ketika dalam surah Ibnu Majah diriwayatkan dari Jabir Abdullah bin Umar bin Khattab, berkata Abdullah bin Umar bin Khattab, kuntu 10 rahtin min al-muhajirin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang ke-10 pada sekelompok kecil di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka ada segelintir orang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan orang-orang muhajirin. Ibnu Umar adalah orang ke-10. Faqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami. Faqala biwajhihi faqala, di hadapan wajahnya melihat kepada kami sembari beliau berkata, ya ma'asyaral muhajirin, wahai ma'asyaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, 5 khisalin, 5 perkara, a'udhu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah jangan sampai 5 hal ini menimpa kalian. Apa 5 perkara ini ikhwan? Berkata Rasulullah, yang pertama, ma dhaharat al-fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bit-tawa'in wal-awja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Kata Rasulullah, 5 perkara aku berlindung kepada Allah jangan sampai menimpa kalian. Yang pertama, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kemaksiatan pada suatu kaum merajalela, mereka tampakkan, mereka terangkan, mereka pamerkan, kecuali pasti mereka akan ditimpakan oleh Allah SWT penyakit taun dan berbagai macam ragam penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya pada generasi-generasi terdahulu. Subhanallah. Yang pertama, apa yang pertama ikhwan? Ketika suatu umat menerangkan, menunjukkan, memamerkan terang-terangan kemaksiatan mereka, subhanallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada mereka penyakit ta'un. Ta'un ikhwan adalah wabah, ya, semacam penyakit yang menderita perut seorang, seperti kolera dan seterusnya, yang dia membinasakan. Ta'un. Kemudian kata Rasulullah, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebutlah penyakit AIDS. Pernah enggak ada namanya penyakit AIDS one sebelum masa-masa kita sekarang? Enggak ada. Flu burung. Enggak ada. Dan seterusnya. Banyak penyakit-penyakit sekarang yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini semuanya sebab daripada maksiat kepada Allah. Tatkala mereka terang-terangan bermaksiat, berzina terang-terangan, bahkan yang namanya perzinahan diatur oleh negara, dikutip daripadanya pajak, dibuat lokalisasi. Subhanallah. Diberi fasilitas, diberikan dokter. Diberikan dokter untuk merawat para pelacur. Dan seterusnya. Terang-terangan. Anu Allah ikhwan, tidak akan terjadi kiamat sampai orang berzina di tengah-tengah jalan. Bagaimana Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai orang yang paling baik di tengah-tengah mereka adalah orang yang mengatakan kepada orang sedang berzina di tengah jalan, menjauhlah sedikit. Kalaulah engkau lakukan ini di pinggir jalan akan lebih baik. Di tengah-tengah jalan mereka berzina. Subhanallah. Dan semakin dekat kepada kiamat, semakin dahsyat moral manusia. Semakin parah. Sekarang ikhwan, di pantai-pantai, bahkan di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, pantai-pantai mereka dipenuhi oleh orang-orang yang berzina wa'iyadzin billah. Bertelanjang wa'iyadzin billah. Dan kelak bukan hanya di pantai. Di mana? Di jalan-jalan. Di tengah-tengah jalan. Subhanallah. Maka muncullah berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit kelamin. Berbagai macam jenis yang namanya. Wallahu musta'an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala naqasa qaumun al-mikyala wal-mizana illa batulu bis-sinina wa shiddatil mu'nati wa juri sultan. Yang kedua, tidaklah ada suatu kaum yang mengurangi timbangan ataupun sukatan kecuali Allah akan timpakan kepada mereka masa paceklik yang berkepanjangan, kelaparan, kesulitan hidup, dan kezaliman penguasa. Allahu Akbar. Apa yang kedua ikhwan, ulangi lagi? Mengurangi, ya Allah, ya Rabb, khianat, dusta, tidak jujur. Antum lihatlah bagaimana negeri-negeri kaum muslimin. Ya, bagaimana korupnya negeri-negeri kaum muslimin. Tingkat atas mereka ikhwan. Bagaimana mereka berdusta, bagaimana mereka korupsi. Khianat. Ialah pasar-pasar kaum muslimin. Sampai saat ini demikianlah, subhanallah. Pasar-pasar kita, ikhwan. Jangan katakan pasar-pasar orang kufar. Pasar-pasar kaum muslimin. Antum pulang beli makanan 1 kilo sampai rumah ternyata tidak 1 kilo. 8 on, 9 on, 9,5 on. Subhanallah. Sengaja mereka buat alat pemberat timbangan. La ilaha illallah. Ikhwan, kejujuran ketika tercabut, khianat merajalela, semua orang menipu. Lihatlah sekarang ikhwan, untuk perhatikan. Andai kata kita bisa menipu, andai kata manusia bisa menipu, mereka akan menipu. Dari semua lini. Semuanya. Ketika hal ini merajalela, Allah SWT timpakan kepada mereka apa tadi? Kelaparan, kesulitan hidup. Negeri kita, negeri yang kaya raya, kolam susu, dicampakkan batang hidup. Subhanallah. Tapi sulit hidup. Allah musta'an. Alangkah kayanya hutan-hutan negeri kita. Sumber daya alam bawah tanah, minyak bumi, emas, perak semua. Kaya negeri kita. Kaya enggak? Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana kasihannya kita terhadap masyarakatnya. Yang sebagian besar di bawah kemiskinan. Terpaksa mereka cari kerja keluar-luar negeri. Subhanallah. Allah musta'an. Dan sebaliknya mereka menggadaikan akidahnya. Haula wala quwata illa billah. Sebagian daripada pekerja-pekerja itu, ikhwan, yang tinggal negeri-negeri kufar, terkadang harus mereka jadi pembantu rumah tangga, memasak babi, ya dan billah. Terkadang dia harus membawa anak majikannya ke gereja, wa iyadan billah. Dan itu ditanyakan kepada kita. Ya? Telepon ke radio, Ustaz, bagaimana hukumnya kami ini, orang-orang yang bekerja di sini, di negeri ini? Kami terpaksa terkadang memasak. Kami tidak makan babi, tapi kami masak. Subhanallah. Terkadang kami membawa anak majikan kami ikut ke gereja, dan seterusnya. Subhanallah. Kenapa tersebar kemana-mana? Sulitnya di negeri kita, kehidupan. Subhanallah. Allah cabut keberkahan. Allah cabut keberkahan ketika maksiat merajalela. Berkata Rasulullah SAW, ya, wajuri sultan, kezaliman penguasa. Berarti kezaliman penguasa karena apa? Kemaksiatan masyarakatnya, rakyatnya. Subhanallah. Pajak yang mencekik, peraturan-peraturan yang memberatkan. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa mun'ul qatr min as-sama', falawla al-baha'im lam yumtaru." Yang keberapa ini? Yang ketiga. Berkata Rasulullah kepada orang-orang Muhajirin, "Tidaklah ada satu kaum yang mereka enggan menunaikan harta mereka, membayarkan zakat harta mereka, kecuali Allah akan tahan untuk mereka hujan turun." Ditahan hujan turun. Kekeringan berkepanjangan. Allah tahan hujan dari langit turun. Falaulal bahaim, kalau bukan karena binatang-binatang ternak, lam yumtaru, tidak akan pernah Allah turunkan kepada mereka hujan. Subhanallah. Apa yang ketiga? Ini ketiga atau keempat? Ya. Apa yang ketiga? Subhanallah. Banyak pengusaha-pengusaha yang sukses dalam usahanya, tapi tidak dia keluarkan zakatnya. Subhanallah. Dan kalau mereka enggan mengeluarkan zakat, Allah subhanahu wa ta'ala tahan dari langit hujan, curah hujan, kekeringan berkepanjangan, gagal panen karena enggak turun-turun hujan. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, tidak akan pernah Allah turunkan kepada mereka hujan. Subhanallah. Maksiat. Sehingga langit pun tidak akan turunkan hujannya. Karena itulah ikhwan, kunci-kunci rezeki adalah memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berkata Nabi Nuh, beristighfar akan kepada Tuhan kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia akan curahkan kepada kalian hujan-hujan yang banyak. Yang keempat. Wa la khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim faakadu ba'dama fi aidihim. Tidaklah suatu kaum mengingkari janji-janji mereka. Ingkar janji, ikhwan. Dan yang paling parah ingkar janji adalah yakni membelat kepada penguasa, penguasa yang telah sah dinobatkan, yang seharusnya dibaiat dan dipatuhi, mereka ingkari, mereka selisih, mereka bontak kepada penguasa. Ini adalah merupakan dosa paling besar. Yang terdosa sebesar selain syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberontak kepada penguasa, menyelisih janji mereka untuk taat dan patuh kepada penguasa. Ketika mereka menyelisih janji mereka, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka berupa musibah. Allah utus kepada mereka musuh-musuh dari selain mereka, dari orang-orang kufar. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِهِمْ, yang merampok sebagian harta yang mereka miliki. Apa yang keempat? Ulangi lagi. Mengingkari janji, ikhwan. Khianat. Berkhianat. Yang paling parah adalah khianat kepada penguasa. Untuk tidak mematuhi penguasa, memberontak kepada penguasa. Lemahlah kaum muslimin. Antum lihat, ikhwan, bagaimana keadaan negeri-negeri kaum muslimin belakangan ini, ikhwan. Tatkala masyarakat yang berontak kepada penguasanya, ujungnya adalah, subhanallah, penderitaan yang berpanjangan. Sampai sekarang berapa negeri kaum muslimin tidak stabil? Tidak stabil sampai sekarang. Setelah mereka berontak kepada penguasa mereka. Subhanallah. Akhirnya mereka jadi bualan-bualan musuh. Berapa banyak negeri-negeri kaum muslimin hanyalah mereka merupakan boneka-boneka milik negeri-negeri kufar. Terserah siapa yang mereka mau pilih sebagai pemimpin. Mereka letakkan siapa yang mereka kendaki, mereka cabut siapa yang mereka kendaki. Subhanallah. Antum lihat. Banyak negeri kaum muslimin. Allah musta'an. Menjadi boneka. Antum lihat sekarang, buka mata, lihat. Sekarang rakyat memberontak, mereka menjadi rebutan bangsa-bangsa. Akhirnya sekarang negeri mereka bukan mereka yang mengurus. Mereka hanyalah boneka-boneka. Tatkala mereka menyelisihi kesepakatan janji mereka dengan penguasa dan memberontak kepada mereka. Yang kelima. وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Yang kelima, tidaklah para pemimpin mereka mengamalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadikan antara mereka permusuhan satu sama lain, peperangan satu sama lain. Apa yang kelima? Pemimpin, tatkala pemimpin-pemimpin mereka, yakni kaum muslimin, tidak mengamalkan kitabullah, tidak berhukum kepada kitabullah. Mereka mengadopsi sistem politik negeri-negeri kufar. Kitabullah mereka campakkan. Mereka tidak pedulikan. Al-hudud, hukum-hukum Allah mereka abaikan. Tidaklah para pemimpin-pemimpin mengamalkan isi kitab Allah dalam menjalankan roda pemerintahan kembali kepada kitab Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka tercerai-berai satu sama lainnya. Dan inilah yang antum lihat sekarang, realita dan fakta, ikhwan, peperangan saudara di berbagai macam belahan negeri-negeri kaum muslimin, peperangan saudara, perang antar suku, wallah. Lihat Libya, dan lain. Contoh saja, lihat Irak, lihat Afghanistan. Fala hawla wala quwata illa billah. Semuanya ikhwan sebagaimana kata Allah, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Semuanya karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Adapun ikhwan, secara ringkas kita akan sebutkan tentang efek dari berdosa-dosa ya terhadap manusia. Di antaranya ikhwan, dosa akan menghalangi seorang untuk memperoleh ilmu. Memperoleh ilmu. Sebagaimana yang telah disebutkan kemarin, ikhwan, kenapa berat sebagian kawan-kawan antum datang ke kajian-kajian seperti ini? Kenapa berat? Apa yang menghalanginya? Dosa, wallah. Hati mereka ditutup oleh dosa berkarat. Sehingga berat mendatangi kajian-kajian. Tapi kalau mendatangi konser, konser, Masya Allah, berlomba-lomba. Ka'annahum humurun mustanfirah. Bayangkan singa-singa yang lepas, berlari, mengejar mangsanya. Konser, musik, apa lagi? Pesta-pesta, party-party itu. Subhanallah. Tapi yang namanya ilmu, mereka terhalang memperolehnya. Karena apa? Maksiat. Yang kedua, terhalang rezeki. Sebagaimana tadi kita bacakan hadisnya. Sungguhnya seorang hamba, Allah halangi rezeki karena maksiat yang dilakukan. Karena Allah telah berjanji, ikhwan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman, bertakwa, kami akan bukakan semua pintu-pintu rezeki dari langit maupun bumi. Subhanallah. Seandainya mereka beriman. Yang ketiga ikhwan, alham wal gham, rasa gundah gulana dalam hati. Risau, pikiran berkecamuk, perasaan yang tidak tenteram. Jangan dianggap ikhwan orang-orang berbuat maksiat itu kentam hati. Enggak, Allah. Karena risaulah akhirnya mereka lari kepada minuman-minuman. Hidup ini enggak tentram, enggak tenang. Agar lupa dengan semua masalah, mereka lari kepada minuman-minuman, lari kepada kemaksiatan zina dan semuanya. Alangkah lezatnya dirasakan orang-orang beriman. Ketaatan melebihi lezatnya ahli maksiat melakukan kemaksiatannya. Subhanallah. Sampai-sampai seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, andai kata setelah subuh beliau enggak duduk berzikir sampai matahari naik sepenggal dan dia salat subuh, salat sunnah syuruk 2 rakaat, dia akan lemah. Dia katakan, inilah dia merupakan bekalku, inilah dia kekuatanku. Menjadi lemah karena ketaatan berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan betapa mereka merasakan nikmat dalam hati mereka dengan iman, sehingga tercetus ungkapan-ungkapan yang mereka katakan, andai kata raja-raja mengetahui alangkah nikmatnya yang kami rasakan dalam hati kami ini, pasti mereka akan rampok dengan pedang-pedang mereka. Subhanallah. Karena kenikmatan dalam hati, ikhwan, bukan di tangan, bukan di benda, dalam hati. Bahkan ikhwan, maksiat berpengaruh sampai pada istri kita yang berubah sikapnya. Anak kita yang berubah sikapnya, bahkan kendaraan kita yang berubah sikapnya. Subhanallah. Gara-gara maksiat, istri enggak patuh, itu gara-gara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak enggak patuh gara-gara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata sebagian ulama, ikhwan, "Inni la'asillaha fa'ara dhalika fi khuluqi dabati." Wa murati, aku melihat terkala aku bermaksiat, aku melihat perubahan sampai aku melihat istriku berubah kepadaku, bahkan tungganganku pun berubah kepadaku, enggak mau lagi patuh, untanya enggak patuh. Allah. Kemudian ikhwan, maksiat akan membuat semua urusan menjadi buntu dan sulit, sebagaimana takwa memudahkan semua urusan. Kata Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Kebalikannya, yang menentang Allah, yang bermaksiat kepada Allah, akan dipersulit semua urusannya. Akan menjadikan kefakiran ada di antara kedua matanya. Sebagaimana kata Rasulullah, مَنْ كَانَ الدُّنْيَ هَمُّهُ ya, فَرَّقَ اللَّهُ أَمْرَهُ. Yang tujuannya dunia saja, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Subhanallah. Farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Di kedua matanya terdapat kefakiran dan dia senantiasa merasa dirinya fakir dan kurang dan kurang. Ini adalah merupakan efek daripada maksiat. Kemudian ikhwan, efek berikutnya adalah merasa kegelapan dalam hatinya yang diselimuti dengan kegelapan. Hatinya gelap. Adapun ketaatan membuat hati seseorang bercahaya. Karena yang namanya iman membuat seseorang bercahaya. Allah memberikan perumpamaan orang yang pertama kali kafir kemudian beriman, bagaikan perumpamaan orang yang mati kemudian hidup kembali. Allah katakan, "Awaman kana maitan." Apakah sama perumpamaan orang yang dahulunya mati dengan kekafiran? Fa'ahyainahu, kami hidupkan dia dengan iman. Faja'alna lahu nuran, akhirnya dia Allah berikan cahaya. Yamshi bi finnas, dengan cahaya ini dia berjalan kemana-mana antara manusia. Kaman mathaluhu fi dhulumat, apakah sama perumpamaan orang yang beriman ini sekarang dengan cahaya dia bawa dengan orang-orang yang kafir dalam kegelapan? Subhanallah. Maka iman akan membuat seorang bercahaya, kekufuran akan membuat seorang dalam kegelapan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abdullah bin Abbas, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi." Sesungguhnya kebaikan akan membuat wajah menjadi terang. "Wa nuran fil qalbi." Cahaya dalam hati akan menjadi terang. "Wa si'atan fil rizqi." Dan membuat rezeki menjadi lapang. "Wa quwwatan fil badan." Membuat badan menjadi lebih kuat. Subhanallah. Lihatlah ikhwan bagaimana kuatnya orang-orang Romawi ya. Fisiknya. Tapi karena mereka kufur berhadapan dengan tentara-tentara kaum muslimin, dengan iman mereka Allah kalahkan. wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Ketaatan, kebaikan akan membuat seorang dicintai makhluk. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi. Sesungguhnya kemaksiatan akan membuat wajah menjadi hitam. Subhanallah. Wa dhulmatan fil qalbi. Hati menjadi gelap. Wa wahnan fil badan. Badannya menjadi lemah. Wa naqsan fil rizqi. Rizkinya berkurang. Wa bughdatan fi qulubil khalqi. Menjadi dimusuhi oleh makhluk. Ini semua efek daripada maksiat wa iyadan billah. La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian ikhwan, maksiat berikutnya, maksiat akan menghalangi seorang untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk maksiat menghalangi seorang berbuat taat. Ketika seorang bertanya kepada seorang ulama, "Ya Imam, apa yang menghalangi kami bangun di malam hari, ya Imam?" Berkata dia, karena engkau berbuat maksiat di siang hari. Seandainya engkau tidak berbuat maksiat di siang hari, pasti Allah akan bangunkan engkau di malam hari. Maka tahulah kita ikhwan, kenapa kita enggak mampu melaksanakan qiyamul lail? Gara-gara apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari, mata maksiat, telinga maksiat. Subhanallah. Makanya payah kita bangun di malam hari. Subhanallah. Bahkan ikhwan, maksiat memendekkan umur, hati-hati antum. Memendekkan umur. Sebagaimana ketaatan seperti menyambung silaturahmi, memanjangkan umur seorang, maksiat membuat umurnya menjadi pendek. Dan bersisi ulama dalam maknakan arti pendek di sini. Sebagian mengatakan ala zahirihi, benar-benar pendek umurnya, jadi pendek. Dalam ketentuan Allah SWT, gara-gara bermaksiat jadi pendek umurnya. Perampok, pencopet, ya, yang dahsyat kezalimannya, pendek umur mereka. Yang terkadang dia merampok, setelah merampok dia zinahi, wa'iyadzin billah, dia bunuh. Orang seperti ini pendek umurnya. Dikutuk manusia, dikutuk makhluk. Ya. Sebagian menafsirkan makna pendek, hidupnya yang panjang semuanya penuh maksiat, hilang keberkahannya. Mana pendek, enggak ada keberkahannya. Adapun orang-orang saleh panjang umurnya, maknanya apa? Umurnya penuh dengan keberkahan. Ini tafsir yang kedua. Dan boleh jadi dua-duanya benar, ikhwan. Umurnya benar-benar pendek, keberkahan hidupnya pun hilang. Kemudian ikhwan, efek maksiat yang berikutnya, maksiat akan melahirkan maksiat yang lebih besar daripadanya. Satu maksiat kecil akan menggiring kepada maksiat lebih besar, menggiring kepada maksiat lebih besar. Makanya ikhwan, maksiat ujungnya adalah kufur. Ujungnya apa? Kekufuran. Pertamanya sekedar lihat-lihat ajalah dia, lihat-lihat orang minum-minum. Lambat laun tes satu teguk. Lambat laun satu botol. Ya, mulai mabuk. Lambat laun setelah mabuk, zina. Dan seterusnya. Ujungnya adalah kekufuran wa iyadan billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ketaatan akan melahirkan ketaatan, maka maksiat akan melahirkan maksiat. Terkadang para ulama sengaja mengamalkan suatu perbuatan kebaikan yang sifatnya kecil, karena diharapkan yang kecil akan melahirkan kebaikan yang lebih besar. Lebih besar. Maka ikhwan, cobalah. Buat suatu maksiatan yang kecil, dia akan menarik kepada yang besar. Kepada yang besar, besar ujungnya adalah kufur wa iyadan billah. Allah musta'an. Bagaimana dalam kisah Bani Israel, ahli ibadah. Yang disebut oleh para ulama dalam kitab tafsir mereka. Ya, tatkala mereka menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, kamatsalisyaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka. Sebagaimana syaitan tatkala berkata kepada manusia, kafirlah engkau, tatkala dia kafir, syaitan berkata, aku lepas diri padamu. Dalam ayat ini ikhwan terkandung kisah daripada Bani Israel, ahli ibadah yang taat beragama, akhirnya ikhwan diperdaya syaitan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan bahwasanya ada tiga orang memiliki seorang perempuan, adiknya. Ketiganya mereka ingin safar. Mereka berkata, kepada siapakah kita titipkan adik kita ini? Ya, maka berkatalah saudara-saudaranya, di sana ada ahli ibadah yang amanah, titipkan kepadanya. Subhanallah. Maka dititipkan yang kuat. Pertama dia tolak, saya enggak sanggup, ini fitnah. Mereka katakan, engkau adalah orang ahli ibadah, taat, orang alim. Kami yakin denganmu, amanah. Subhanallah. Akhirnya titipkan kepada ahli ibadah ini, ikhwan. Mereka pun pergi safar. Bagaimana Mukatsir menyebutkan dalam tafsirnya. Subhanallah. Hari-hari awal disiapkan makanan, diantarkan depan pintu, dia balik. Pintu rumahnya enggak dibuka. Syaitan membisikkan, kenapa tidak kau tunggu sebentar sampai dia bukakan pintunya? Boleh jadi nanti kau letakkan dimakan oleh binatang dan dia enggak ambil. Tunggu sampai dia buka sebentar, dia ambil, pastikan dia bawa. Subhanallah. Akhirnya dipastikan, pintu diketok, diambil, kemudian dibawa. Dan dia belum masuk. Berkata syaitan, sedikit demi sedikit kemaksiatan. Digiring pelakunya kepada kekufuran. Wahai ahli ibadah, alangkah kasihannya dirimu dan kasihannya dirinya. Dia itu jauh dan kau jauh, kau masih-masih diam. Sementara kau adalah manusia yang butuh komunikasi. Alangkah kering di depan teman komunikasi. Apa salahnya kau katakan kepadanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore? Subhanallah. Dibukakan pintu, mulailah dialog. Berkata syaitan, iblis, apa salahnya jika kau masuk sebentar? Ajarkan kepadanya kitabmu, ajarkan kepadanya agama. Setelah itu kau tinggalkan dia, daripada tidak ada kerjaan dan dia seperti itu. Ajarkan dia, pahamkan dia agama. Pahamkan apa? Agama. Masuk, ajarkan agama. Semakin rapat hubungan. Lambat laun ikhwan, dia zinai perempuan tersebut. Ya dan billah. Dan hamil. Ketika hamil, datang syaitan. Kamu ahli ibadah. Apa kata manusia engkau ahli ibadah berzina? Kau bunuh. Kau bunuh perempuan tersebut. Kuburkan dia di bawah rumahmu. Jika datang mereka meminta adik mereka, katakan meninggal karena penyakit yang dia derita, ya ikhwan, dibunuh kemudian dikuburkan. Bahkan sebagai riwayat sampai dia beranak, anaknya pun dibunuh. Dan ini kisah daripada Bani Israel yang boleh ceritakan, kita mengambil ibrah daripadanya. Datanglah ketiga saudaranya atau kedua saudaranya. Subhanallah. Mereka bertanya, mana adik kami? Dan dia pun menangis, jadinya bersedih, adik karena orang baik, segala macam. Dan dia telah meninggal karena penyakit yang menderitanya. Akhirnya mereka pun tenang, tenteram, adiknya meninggal karena penyakit. Pulang. Di malam harinya, syaitan mendatangi tiga orang kakak beradik ini, atau dua orang kakak beradik ini. Memberitahukan bahwasanya adik mereka dibunuh. Dia tak beritahukan tempatnya di bawah rumahnya. Datanglah mereka, ikhwan. Akhwat sekalian, mereka datang. Dan mereka katakan, engkau berdusta. Engkau telah membunuh adik kami. Dan mereka bongkar, ternyata benar di sana ada jasad adik mereka. Maka dibawalah ke tiang gantungan, ikhwan. Ketika akan digantung, datanglah syaitan berkata, aku yang bisa menyelamatkan. Tundukkan kepalamu, aku akan selamatkan. Akui aku adalah Rabbmu. Dia tundukkan kepalanya dan dia pun digantung. Turunlah ayat, kama thalil syaitan. Sebagaimana syaitan berkata, idh qala lil insani kfur. Terkala berkata kepada manusia, kafirlah engkau. Falamma kafara, qala inni bari'un minka. Terkala orang tersebut menjadi kafir, berkata syaitan, aku sekarang berlepas diri padamu. Subhanallah. Ini ujung daripada maksiat. Ujungnya apa? Kufur. A'udzubillahi min dzalik. Ikhwan, demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aku qawli hadza. Wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa barak nabiyina Muhammadin. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Berikutnya jika antum ada pertanyaan, tafadhalu, silakan. Terima kasih. Tafadhal. Afan, tolong dijelaskan tentang kisah penguasa Mesir, Hajjaj bin Yusuf yang Hajjaj bin Yusuf yang zalim. Apakah itu merupakan azab pada saat itu, yeah, ataukah ujian bagi kaum muslimin, karena pada saat itu sebagian para sahabat masih ada kalau ada salah. Setelah wafatnya Umar, ikhwan, pintu Madinah terbuka. Pernah Hudzaifah menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW tentang masalah fitnah. Kata Hudzaifah bin Yaman, ketika Umar bertanya, siapa yang hafal hadis fitnah? Kata Hudzaifah, saya, ya Imam Minun. Itu fitnah seorang pada hartanya, pada istrinya, anaknya. Ini akan dihapuskan dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Kata Umar, bukan fitnah ini. Tapi fitnah bagaikan gelombang lautan yang menggulung-gulung. Kata Hudzaifah, ada perfitnah tersebut, engkau aman wahai Ummul Mukminin. Sesungguhnya antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintu. Ada pintu penghalang. Kemudian bertanya ketika itu Umar, apakah pintu ini kelak akan terbuka atau dia dirusak? Berkata Hudzaifah, pintu ini akan dirusak. Kata Umar, jadi tidak akan mungkin fitnah ini sepanjang masa tertutup kembali. Karena telah masuk, karena pintu telah rusak. Maka bertanyalah ketika itu, sebagian daripada tabi'in, apa maksudnya pintu? Siapa pintunya? Maka berkata para hadis ini, Umar pintunya. Dan kalau Umar meninggal, ikhwan, terbukalah pintu. Terjadilah perpecahan antara kaum muslimin. Tertumpahlah darah Uthman. Ya. Kemudian datanglah Ali, digantikan Ali, muncullah kaum Khawarij, muncullah kaum Rawafid. Fitnah antara kaum muslimin, peperangan Jamal, peperangan Siffin, dan lain-lain. Sampai munculnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj zalim, sezalim-zalimnya. Payah mencari tandingan Hajjaj. Andai kata dicarikan dari dinasti Abbasiyah, orang saling Hajjaj payah dapat seperti dia. Zalim, Masya Allah, Tabarakallah. Dia bunuh sebagian daripada sahabat. Dia bunuh sebagian tabi'in. Sa'id bin Jubair dia bunuh. Subhanallah. Dan apakah ini karena dosa-dosa masyarakat ini? Ya. Bahkan Ali pun mengatakan, ya, bahwasanya segala macam yakni kecamuk fitnah pada masa Ali karena orangnya adalah orang-orang seperti kalian, kata Ali. Ketika ditanya, kenapa pada masa Abu Bakar aman? Pada masa Umar aman? Ya? Sementara pada masa engkau terjadi kekacauan, kata Ali bin Abi Thalib, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, masyarakatnya seperti kami. Pada masa aku menjadi khalifah, masyarakatnya seperti kalian. Subhanallah. Karena kezaliman, ikhwan, walaupun masih ada sebagian sahabat, fitnah. Ketika fitnah menimpa, subhanallah, enggak pilih bunuh. Semua kena. Wallah musta'an. Nah. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai dakwah. Tadi di sesi yang pertama ada kewajiban kita untuk berdakwah. Bagaimanakah memprioritaskan dakwah? Apa yang harus kita dakwahkan terlebih dahulu? Karena banyak juga yang saat ini digembur-gemburkan oleh banyak orang-orang bahwa kita harus menegakkan khalifah dulu, kita harus merebut kekuasaan dulu, baru kita melaksanakan syariat Islam. Atau seperti apa, Ustaz? Ya, ikhwan, dakwah ini bukanlah perkara yang bisa dikarang-karang. Ya. Dia mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang targetnya adalah kekuasaan terlebih dahulu, baru setelah tanpa kekuasaan dia pegang akan dia perbaiki, ini adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Datang orang-orang kafir Quraisy, salah seorang diutus kepada Rasulullah SAW. Dan dia berkata, ya Muhammad, mada ja'abik? Apa yang datang kepadamu ini? Farraqta jama'atana, kau pecah belah jama'ah kami. Safahta ahlamana, kau cacimaki tuan-tuan kami. Kau pisahkan bapak dengan anaknya, istri dengan suaminya. Apa yang membuat kau seperti ini? Andai kata engkau ingin menjadi penguasa, malaknaka, falanaqta amran dunaka. Andai kata targetmu adalah kekuasaan Muhammad, engkau mau jadi penguasa kami, kami pasti akan jadikan engkau sebagai penguasa kami. Kami tidak akan pernah putuskan perkara tanpa persetujuanmu. Seandainya hal ini, ikhwan, target seseorang, ya, untuk khilafah adalah kekuasaan terlebih dahulu, bukan akidah, pasti Rasulullah akan terima tawaran ini, ikhwan. Tapi dia diam. Ya Muhammad, andai kata engkau dengan dakwah ini karena engkau ingin seorang wanita, kami carikan yang paling cantik daripada bangsa Arab, kami nikahkan untukmu. Tawaran, ikhwan. Kami nikahkan untukmu. Jadikan istrimu. Ya Muhammad, andai kata engkau melaksanakan hari ini semua karena engkau ingin menjadi orang paling kaya di antara kami, kami akan kumpulkan harta kami. Engkau paling kaya di antara kami. Tapi jangan kau cacimaki Tuhan kami. Jangan celah agama kami. Apakah Rasulullah terima, ikhwan? Sebagaimana orang-orang sekarang yang gila dengan pagi sore siang malam, khilafah, khilafah, kekuasaan, kekuasaan. Haula wa la quwwata illa billah. Mustahil. Ya, karena ada prosedur yang diatur oleh Allah SWT. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syaratu la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali kau serukan kepada mereka adalah mereka mengikrarkan kalimat tauhid. Dan sekarang sebagian besar kaum muslimin tidak paham apa makna kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tak paham. Ada yang mengartikan makna la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud ini kecuali Allah. Paham ini, ikhwan, adalah paham kesyirikan. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Apapun yang terlihat, dialah Allah. La maujuda. Ini paham siapa? Ibnu Arabi. Semua alam semesta, semua manusia, semua makhluk, dia adalah Allah. Berapa banyak orang-orang yang zikirnya la maujuda illallah. Makna la illallah diartikan dengan kata-kata apa? La maujuda. Kalau la makna la illallah saja belum paham, ikhwan, mau tegak khilafah Islamiyah mustahil. Lihatlah bagaimana Rasulullah menertibkan kaum muslimin, menanamkan akidah bertahun-tahun, berpuluh tahun, 13 tahun penanaman akidah di Makkah. Subhanallah. Belum ada perintah menegakkan negara, enggak ada perintah jihad. Setelah mengakar akidah, baru ada perintah salat, ada, baru ada perintah jihad, baru ada dan seterusnya. Maka orang-orang yang menginginkan Islam ini maju, tapi tidak mengikuti cara Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang bermimpi. Orang-orang yang membangun Islam bukan dengan pondasi akidah, sama dengan orang-orang yang membangun rumah bukan dari pondasinya. Ya, enggak pakai pondasi langsung letakkan dinding, langsung letakkan atap, mungkin enggak hancur. Fa kharra alaihim saqfun min fawqihim. Akan atap akan menimpa mereka. Subhanallah. Antum katakan kepada mereka yang pagi sore siang malam khalifah, khilafah, khilafah. Saya jadikan antum sekarang ini khalifah contohnya. Tegakkan hukum Allah SWT. Kalau seorang mencuri, apa yang dipotong? Tangannya. Tangannya yang mana? Tidak tahu nih ikhwan. Sampai mana batasnya? Tidak tahu. Kalau anda kata curi lagi, apa yang dipotong? Tidak tahu. Harta seseorang ketika dicuri, berapa batasannya baru dipotong? Juga tidak tahu. Bukan sembarang. Ada aturan mainnya. Dalam kondisi orang kelaparan, seorang mencuri, apakah dipotong? Subhanallah. Jadi jangan bicara tentang perkara-perkara khilafah, khilafah sementara yang wudhu aja enggak paham bagaimana wudhu yang benar, mau bicara khilafah. Malu kita. Wudhu serampangan, salatnya masih enggak benar. Subhanallah. Allahu tabaraka taala alam. Mas, tentang kondisi negeri kaum muslimin gitu, yang mungkin anggaplah negara kita Indonesia gitu saat ya, yang terkadang kalau sekali-kali kita pulang tuh saking apa, sepertinya kita mungkin karena terlalu mudah, bukan apa saat ya, mudah pusing gitu nengok kondisi sekitar gitu saat ya, birokrasi yang berbelit-belit, terus pemalakan di mana-mana, masyarakatnya yang banyak kalau azan itu malah main gaplek di pinggir jalan gitu Ustaz. Jadi sehingga kita membuat hati kita tuh enggak nyaman gitu Ustaz. Dan kadang kita umpamanya kita berpakaian yang syar'i gitu kan. Banyak istri-istri kita ataupun kita sendiri mereka mengejek-ejek kita gitu. Nah, terkadang kita tuh merasa risih gitu Ustaz. Sehingga mungkin untuk kalau ke Indonesia kayaknya mending di sini gitu. Kadang ada sebagian yang berpikir seperti itu Ustaz. Di sini di mana? Ya mungkin di sini gitu Ustaz. Di negeri antum ini. Haula wala quwwata illa billah. Atau umpamanya kita enggak ingin pulang gitu Ustaz ke Indonesia gitu. Mungkin mencari negara yang minimal lah gitu. Negeri kaum muslimin cuman yang minimal lah itunya gitu. Tingkat kemaksiatannya gitu. Oh, iya. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu Ustaz? Maksudnya pikiran seperti itu. Baik. Di negeri antum yang sekarang berada ini, azan enggak saya dengar. Saya dekat situ enggak dengar azan. Mana antum? Mana mungkin lebih antum lebih utamakan di negeri yang azan enggak dengar dibandingkan azan di mana-mana terdengar? Subhanallah. Yang syiar Islam tampak walaupun masih sifatnya masih banyak kekurangan. Haraya berbondong-bondong orang, antum haraya berapa gelintir manusia saja. Zakat fitrah nampak, semua syiar agama tampak. Nampak, subhanallah. Kalau antum katakan lebih tentram di sini, la haula wala quwwata. Berbalik fitrah antum. Lihat masyarakat kita, lebih banyak mereka berhijab. Di sini antum, ana wallahi melihat perempuan berjilbab, baru di sini berapa orang bisa ana hitung jari. Semenjak dari Tokyo sampai bisa kita hitung jari. Ada kemarin seorang perempuan ketika kami di stasiun nampak pakai jilbab. Saking kami merasa aneh, oh lihat satu orang ada. Saking anehnya. Subhanallah. Sampai saya bilang pada akhi, ada yang perempuan berjilbab. Aneh. Subhanallah. Antum lebih utamakan dibandingkan antum melihat begitu banyaknya perempuan-perempuan berhijab walaupun di sana-sini kekurangan. Antum datang ke Batam, ikhwan. Dahulu Batam antum dengar Batam. Oh ini tempat ekspor impor wanita-wanita tidak jelas. Kalau antum datang sekarang, tanya kepada akhi kita. Antum lihat kita buat daurah, subhanallah. Batu aja, setengah Batam itu subhanallah. Perempuan berhijab lebar. Wah, banyak di mana-mana. Enggak aneh. Bahkan yang pakai niqab cadar banyak berserah. Kita target kita ke depan akan menjadikan Batam negeri ilmu. Ketika antum ingat Batam, bukan lagi ingat maksiat. Ingat, oh di sana ada daurah. Di sana ada radio hang. Di sana ada dakwah. Itu kita akan rubah. Dan sekarang Masya Allah, dakwah ikhwan. Maka antum jangan merasa pesimis. Di sini payah. Antum yang berdakwah, dakwahi. Nggak usah pulang lagi nih payah, pulang kampung payah. Dakwahi, buka dakwah di mana-mana. Jangan antum cari selamat. Nantilah cari negeri. Enggak, kewajiban antum. Pulang ke kampung. Pulang ke negerinya. Menyampaikan ilmu kepada keluarga dan seterusnya. Dan kalaupun antum mau jujur, di negeri mana mau antum cari yang selamat? Di mana? Di mana di sini? Di seluruh negeri kamu sih mana? Ke Turki? Maroko? Jazair? Tunis? Mana antum mau cari? Hah? Madinah? Subhanallah. Allah ya kawan, bukan seperti itu cara berpikirnya. Yang benar, antum tanamkan dalam diri antum, saya harus banyak belajar ilmu syar'i, dan saya harus berbakti kepada Allah dalam bentuk berdakwah kemanapun saya berada. Antum di sini, berdakwah di sini. Ketika masanya pulang, berdakwah di rumah. Berdakwah di lingkungan antum, berdakwah di tempat-tempat antum. Antum punya power, punya kekuatan, punya jabatan, di perusahaan-perusahaan, antum pegang perusahaan, dakwah di sana. Berdakwahlah dengan semua cara yang antum miliki, agar sampai dakwahnya kepada manusia. Dan saya yakin anda kata antum semua, seluruh orang muslim di Jepang ini berdakwah kepada orang Jepang, insyaallah mereka akan berlomba-lomba masuk Islam. Pasti. Tapi bahkan sebaliknya, orang Islam masuk kemari melebur sama dengan mereka. Payah dibeda-bedakan. Akhirnya orang Jepang menganggap, sama aja Islam dengan agama kita, enggak ada beda. Betinya beda-beda tipis. Subhanallah. Allahu tabaraka ta'ala. Naam. Terakhir ya, akhirnya. Terakhir ini. Silakan, Pak Mukti, belakang. Antum juga, belakang dulu ya. Berarti dua lagi lah. Setelah itu Pak Agung. Antum tadi mau nanya, enggak kan? Iya, terakhir ya. Tentang, Pak Mukti. Ya, kasih Ustaz. Sebenarnya ingin menyambung dari pertanyaan Pak Alex. Saya jadi tertarik mengenai kondisi di Jepang ini membandingkan dengan kita di Indonesia. Yeah. Terus terang, secara apa pribadi kadang saya juga berpikir sepertinya lebih nyaman tinggal di sini gitu daripada di negeri kita sendiri. Terhantum udah balik itu. Nah ini tas kondisinya seperti ini, seperti misalnya dalam hal birokrasi, dalam hal tata tertib masyarakatnya. Kadang saya berpikir orang Jepang ini hidupnya Islami gitu, cuma mereka tidak mengerti tauhid karena di budaya antri, budaya apa segala itu mereka terapkan, Ustaz. Kalau kita di Indonesia itu semua serba apa? Semrawut, apa segala itu bikin apa? Stres gitu. Ya. Jadi apa ya? Intinya betah antum di sini. Menambah kontrak. Semuanya bukan masalah betah. Saya sekarang berpikir, Ustaz. Ya. Tapi bagaimanapun saya akan pulang. Soalnya di sini kan saya sekolah. Jadi pas selesai ya harus pulang gitu. Ya. Tapi itu tadi saya kadang berpikir sepertinya orang Jepang itu hidupnya ya, saya pribadi ya, pendapat saya mungkin mereka tidak kenal aja Islam gitu. Dia lebih tertib, lebih mengenal apa? Dia tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah ajaran Islam gitu. Iya. Udah. Ustaz. Berarti kalau begitu tinggal sedikit lagi jembatan antara antum dengan mereka dalam berdakwah. Antum tinggal bacakan kepada mereka kitabullah, inilah kitabullah. Larangan berkhianat, larangan untuk apa namanya? Berbuat kezaliman, perintah adil walaupun dari sendiri. Ini perintah dalam Islam, agama bersih, lihat atau huruf syatul iman. Tinggal antum katakan aja, inilah agama Islam. Oh, ternyata yang ditamakan dari Islam. Ya, karena itu antum sekarang rubah akidah antum. Lebih gampang. Dan ingat, semua kebaikan yang mereka buat di sini, kawan, itu ada pada Islam. Gak usah antum perlu mencontoh Jepang. Contoh Islam yang benar. Dalam agama jangan contoh perilaku masyarakat. Ada seseorang saya baca, itu seorang yang asalnya adalah orang dari Islam dan Muslim. Kemudian dia pelajari agama Islam dari sumber-sumbernya. Dia takjub dan dia masuk Islam. Kemudian dia dipindah kerjakan di negeri, salah satu negeri kaum Muslimin. Dia lihat masyarakatnya berbeda dengan apa yang dia dapat di dalam ajaran-ajaran Islam. semrawut, seperti yang dia bilang. Dia katakan alhamdulillah. Seandainya saya masuk Islam, ya, daripada melihat tingkah laku mereka seperti ini, mustahil saya akan masuk Islam. Tapi saya masuk Islam daripada saya melihat konteks, melihat apa? Melihat teksnya, melihat buku ajaran Islam, melihat Quran, melihat sunnah. Maka antum sekarang jangan lagi melihat masyarakatnya, akhi. Apa yang antum lihat? Ini yang antum lihat ini. Inilah Islam. Bukan yang diamalkan masyarakat Islam. Yang khurafat, kesyirikan, yang bid'ah, yang kadang-kadang mirip sama orang-orang musyrikin. Ini ke berhala, ini ke kuburan, sama-sama minta. Apa bedanya? Ini minta ke kuburan, orang saleh kata dia. Ini minta ke berhala. Jangan antum lihat perilaku masyarakat. Lihatlah ajaran. Ya? Andai kata antum lihat ajaran, dimanapun antum berada, antum gak sibuk lagi. Ah, lebih enak sih. Islam itu sempurna syariatnya, ikhwan. Dan jangan katakan orang-orang Jepang lebih islami, wallahi, kata-kata ini berbahaya. Katakan mereka mengamalkan sebagian daripada prinsip-prinsip Islam. Oke. Okay. Ikhwan, birokrasi, ketertiban, segala macam, ini kehidupan dunia. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, ya alamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka sangat paham zahir kehidupan dunia. Walaupun antum birokrasi, masya Allah, tapi tidak ada akidah untuk apa? Ini semua, la haula wala quwwata illa billah. Ana melihat, gimana takutnya mereka kematian, gimana mereka melihat kehidupan, bagaimana kikirnya mereka mengeluarkan uang. Subhanallah. Karena mereka tahu begitu payahnya mencari uang. Enggak ada seperti kita, ayo kau traktir-traktir, enggak. Subhanallah. Apa enaknya, ikhwan? Hidup seperti ini, enggak ada. Antum enggak boleh tanya, di mana rumah antum, enggak boleh tanya. Nanti datang bertamu dia, bahaya. Apa enaknya? Antum dalam satu langkah dari rumah, perempuan-perempuan yang subhanallah. Saya masih lebih nyaman di Indonesia. Di Batam lebih nyaman lagi saya. Tapi jangan jalan kena goyanya. Subhanallah. Ini kita pikir sebentar. Masya Allah. Ini semua kehidupan dunia, ikhwan. Kehidupan dunia. Ini semua yang mereka perbuat, semuanya adalah bagian daripada ajaran Islam yang ditinggalkan kaum muslimin. Yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan tugas antum adalah menyiapkan kaum muslimin agar mereka mengamalkan seluruh Islam secara sempurna dan utuh. Karena sekarang kaum muslimin mengamalkan sebagian daripada Islam. Meninggalkan sebagian daripada ajaran Islam. Khianat. Di mana paling banyak? Negeri kaum muslimin. Apakah antum lantas karena hal ini? Antum pilih tinggal di orang-orang kufar? Ya? Anak-anak antumnya di sini di mana antum mau sekolahkan? Subhanallah. Sekolah agama di mana? Antum kebingungan di mana mau disekolahkan? Antum biarkan antum hidup dengan orang-orang kufar? Akan mengikuti gaya-gaya hidup mereka? Subhanallah. Hijrah. Hijrah. Hijrah. Wallahu tabaraka taala alam. Antum terakhir. Itu gara-gara maksiat kayaknya itu. Jadi, barakallahu fikum. Ini mengenai tentang keimanan seseorang kan bisa kembang kempis atau naik turun, Ustaz. Nah, sedangkan ya, diketahui bahwa untuk menaikkan adalah dengan menimba ilmu. Iya. Sedangkan sisa waktu di sini kita tahu bahwasanya untuk majelis ilmu yang diasuh oleh asatidzah yang kibar ataupun yang punya ilmu-ilmu yang hebat kan jarang, Ustaz. Apakah diperbolehkan kita memilih-milih ibaratnya dalam pertemuan yang diasuh Ustaz lokal, ibaratnya teman yang mumpuni, yeah, kita memilih streaming radio yang diasuh oleh asatidzah kibar. Itu lebih penting ke mana, Ustaz? Hadir dalam satu majelis tempat bareng atau dengan menyimak radio streaming di rumah ibaratnya yang diasuh dari Indonesia yang ibaratnya sudah memiliki pemahaman yang sahih. Andai kata antum bisa menggabungkan dua kebaikan, kenapa ditinggalkan? Antum mendengarkan live streaming daripada asatidzah, daripada para thalabul ilmi, dan jangan katakan asatidzah kibar ya. Enggak ada kibar ini. Enggak ada ulama kibar ada di Saudi Arabia. Asatidzah kibar enggak ada. Ya, ini kata antum bisa gabungkan ya, karena hanya kita ketika kita kumpul bukan hanya dapat ilmu, ikhwan, tapi ukhuwah jalinan yang kuat antara kita. Ada manfaat lain. Antum live streaming hanya sekedar materi ilmu, tapi antum kumpul ada ikatan batin sehingga antum bisa bekerja bersama dalam kebaikan-kebaikan antum akan buat. Maka kalau dapat gabungkan dua-duanya. Jangan antum yang penting kan bisa saya dengar di radio, dengar ini. Ada walaupun kawan-kawan antum yang tidak memiliki ilmu yang dalam, tapi ilmunya benar, lebih bermanfaat, ikhwan. Hadir bersama mereka, ramaikan kajiannya, ajak orang lain. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Semua yang tidak akan mungkin dicapai semuanya enggak ditinggalkan semuanya. Antum sini yang paling alim antara antum. Baca kitab, enggak bisa baca kitab Arab, baca terjemahan. Kumpulkan mereka, ajarkan. Surah Thalatha, Qawaidul Arba'ah, Al-Usulus Sittah, baca. Kitab Tauhid, bacakan. Ada masalah, tanyakan kepada ustaz-ustaz kita. Ramaikan kajian-kajian, wajib ada. Dan itu akan mengikat hati-hati antum. Perintah? Minta bonus satu juta. Ini mengenai tentang bonus. Rencana mau pulang ya ustaz. Seandainya kita kan saat ini baru belajar sunnah ini ya. Yeah. Pas pulang itu kan mungkin disambut kaum kerabat. Yeah. Kan ada sepupu yang mungkin wanita-wanita lah. Itu apakah bagaimana kita menghindari untuk salaman tetapi tidak menyakiti mereka ibaratnya. Ada pada dengan perkataan atau apa yang intinya penjelasan dengan baik ustaz. Ya itu jelas dengan baik nanti. Ketika ke sepupu antum mau salam. Afwan aja lah ukti. Kayaknya sekarang kita gak bisa lagi salaman. Eh sombong kali mas. Iya ternyata gak boleh dalam Islam lo. Saya baru belajar gini hadisnya. Katakan dengan cara yang baik. Ya antum ketika datang. Dia gini antum bilang. Afwan aja lah. Afwan aja lah. Sepupu ya sepupu. Sepupu. Afwan aja lah. Maaf aja lah. Eh ternyata gak boleh lo. Ini kan mau raya nih. Anak kok raya udah paham mereka semua. Udah paham. Awal-awalnya aneh. Satu mereka paham gak? Mungkin mereka gini-gini. Gini pun. Dan insya Allah selama kita menjaga akhlak, mereka akan gak punya citra, oh sombong. Oh enggak. Karena antum tetap baik. Cuma memang gak boleh kita pegangan. Kecuali anda kata jadi siantum. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.